الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bacaan kita dari kitab Syarhi Fadl Islam karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hifdzahullah. Sedangkan Fadlul Islamnya adalah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Taimi At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Yang kita masih di bab yang pertama, itu bab Fadlul Islam itu sendiri. Dan pada malam hari ini ya kita akan menginjak ke asar. Setelah terakhir adalah hadis Ahabuddin ilallahi alhanifiyyatu samhah. Itu terakhir yang kita baca dari syarahnya dari kitab Syarhi Fadlul Islam. Pada malam hari ini insyaallah yang setelahnya yaitu Athar Ubay Ibnu Ka'ab yang akan membahas tentang pentingnya sihat, pentingnya akidah sahihah mabniyatun ala sunnah, pentingnya akidah yang benar yang juga dibangun di atas sunnah. Dibangun di atas sunnah. Karena itulah syarat seseorang meraih keutamaan Islam. Yang telah disebutkan di ayat-ayat hadis-hadis sebelumnya. Di mana amal ibadah seseorang sangat bergantungan dengan tiga hal. Sihatul mu'taqad, benarnya akidah, kemudian mutaba'atir rasul, mengikuti sunnah ataupun tuntunan rasul, kemudian yang ketiga sihatu ikhlasul amal, ikhlasnya amalan. Dan insyaallah ada di athar serta ya athar ya dua athar, athar Ubay bin Ka'ab dan athar Abi Darda mauqufan alaihima, diriwayatkan secara mauquf dari keduanya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala alaikum bisabili wa sunnah fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fa fadat aynahu min khasyatillahi fatamassahun nar. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hendaknya kalian berpegang dengan jalan dan sunnah. As-sabil, sabilul mu'minin tentunya. Jalannya kaum mu'minin dan sunnah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah, kemudian dia mengingat Allah sehingga air matanya bercucuran karena takut kepada Allah, akan disentuh oleh neraka. Artinya tidak akan disentuh oleh neraka seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah, yang mengingat Allah sehingga bercucuran air matanya karena takut kepada Allah. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarar rahmana faksha'arrat jilduhu min makhafatillah illa kana kamasali syajaratin yabisa warakuha fabainama hiya kadalika idh asabatha ar-rih fatahatu anha warakuha. Mungkin sebagian cetakan, sebagian riwayat yang ini hilang, hanya terhapus dari kata-kata kama sali syajaratin ya bisa warakuha, dari warakuha ini fabainama hiya kadalika id asobat harrihu fatahatu anha warakuha illa tahatat anhu zunubuhu kama tahata an hadhihi syajarati warquha. Kita terjemahkan untuk paragraf ini. Dan tidaklah seorang hamba berada di atas jalan dan sunnah, dia mengingat Ar-Rahman sehingga merinding bulunya, bulu kulitnya, karena takut kepada Allah. Melainkan dia bagaikan sebuah pohon yang daunnya kering, kemudian tiba-tiba datang angin sehingga berguguranlah dari pohon tersebut daun-daunnya. Melainkan orang tadi akan gugur dosa-dosanya bagaikan gugur dari pohon tersebut daun-daunnya. Kita ulangi. Tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah, yang dia mengingat Ar-Rahman sehingga merinding bulunya, bulu kulitnya, karena takut kepada Allah, melainkan dia bagaikan sebuah pohon yang telah kering daunnya, yang kemudian tiba-tiba ditiup oleh angin yang menyebabkan dari pohon tersebut berguguran daunnya. Melainkan orang tadi, siapa orang tadi? Seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah, yang mengingat Ar-Rahman sehingga merinding bulunya karena takut kepada Allah, melainkan akan berguguran dosa-dosanya bagaikan berguguran dari pohon tersebut dedaunnya. Wa inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatih. Dan sesungguhnya sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya. Bersikap sederhana ataupun bersederhanaan dalam sunnah itu lebih baik daripada seseorang bersungguh-sungguh tapi dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya. Fangduru a'malakum fa in kanati ijtihadan au iqtisadan antakuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Maka perhatikanlah ke amalan-amalan kalian, karena sesungguhnya jika dia baik amalan tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh atau sederhana, maka dia harus berada di atas manhajnya para nabi dan sunnah mereka. Ini asar Ubay bin Ka'ab, nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Pentingnya seseorang berpegang teguh dengan jalan Allah dan sunnah nabinya. Karena dengan berpegang teguh dengan jalan Allah dan sunnah nabinya, amalan yang sederhana dari seseorang akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan di sini, seorang hamba ketika dia berada di jalan Allah dan sunnah nabinya, hanya berzikir kepada Allah, ingat Allah, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah, neraka terhalang dari menyentuhnya. Tidak mungkin dia disentuh oleh neraka. Syaratnya tadi, tapi ala sabilin wa sunnah. Artinya sihhatil mu'taqad, benarnya akidahnya, wa ala ittiba'i sunnah, dan dia mengikuti sunnah di samping ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga perkara penting untuk seseorang beramal memilikinya, sehingga amalannya tidak sia-sia dan bernilai, diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sihatul mu'taqad, benarnya keyakinan dan akidahnya, kemudian ala ittiba'i sunnah, dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhlasil amal, dan mengikhlaskan amalnya tersebut. Nah, di antara contoh yang lain, dengan seseorang di atas jalan yang benar, jalan Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyebab gugur dosa-dosanya ketika dia ingat Allah, merinding rasanya karena takut kepada Allah. Maka itu saja, ibadah ringan ini saja mendapat jaminan akan gugur dosa-dosanya dengan amalan tersebut, dengan syarat tadi, di atas sabili wa sunnah. Bagaikan pohon yang telah kering dedaunnya, kemudian ditiup oleh angin, berguguran daun-daunnya tersebut. Nah, demikian juga dosa hamba tersebut. Yang penting adalah ala sabilin wa sunnah. Walaupun sederhana, iktisadan fi sunnatin, sederhana dalam sunnah, itu lebih baik daripada istihadin, bersungguh-sungguh, tapi dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya. Maka baik itu bersungguh-sungguh yang seorang lakukan di dalam dia mengamalkan amalan ibadahnya, ataupun sederhana, yang penting dia harus berada di atas manhajil anbiya wa sunnatihim, di atas jalannya para nabi dan sunnah mereka. Apa kaitannya dengan fadlu al-Islam, bab fadlu al-Islam, bab keutamaan Islam? Keutamaan Islam yang ditunjukkan dalam hadis ini adalah Islam seseorang yang berada di atas sabili wa sunnah, itu akan mencegah dia terkena neraka, tersentuh oleh neraka. Yang kedua, keutamaan Islam dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah Islam yang seseorang berada ala sabilin wa sunnah, di atas jalan dan sunnah, itu akan menyebabkan terhapusnya dosa-dosanya. Yang ketiga, keutamaan-keutamaan Islam yang telah disebutkan baik di ayat-ayat sebelumnya maupun hadis-hadis serta asar, itu bersyarat benarnya akidah seseorang, mutaba'atir rasul, harus mengikuti tuntunan rasul. Yang ketiga adalah ikhlasnya dia dalam beramal. Walau alam, ini maksud, artinya kurang lebih maksud daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menampilkan asar Ubay bin Ka'ab ini di dalam bab yang pertama, Fadlul Islam, dari kitab Fadlul Islam. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadzal asar an Ubay bin Ka'ab fi Fadlul Islam. Asar ini yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ini tentang keutamaan Islam. Tentang keutamaan Islam. Yaqul innal insan idza kana ala sabilin sahih wa ala sunnatin sabitatin anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza idza baka min khasyatillah fa innaha la tamassuhun nar. Ubay bin Ka'ab mengatakan, artinya maknanya, sesungguhnya seseorang manakala dia berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang benar, jalan Allah, sabilullah, wa sabilul mu'minin, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, Omay yushakiki rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, dan dia mengikuti selain daripada jalannya mukminin, menyelisihi jalannya mukminin, nuwallihi, kami biarkan kemana dia mau pergi berpaling. Kami masukkan dia ke dalam jahannam yang sejelek-jeleknya tempat. Sabil, sabilullah wa sabilul mu'minin. Nah, wa ala sunnati sabitatin, dan sesuai dengan sunnah yang sabit yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ketika dia menangis karena takut kepada Allah, kan sederhana, nangis takut kepada Allah, maka fa innaha la tamassuhun nar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Berzikir, ingat Allah, nangis. Kan banyak yang seperti ini sebenarnya. Nangis. Tapi apakah tangisannya tersebut dibangun ala sabilin wa sunnah? Nah, ini yang paling penting. Bukan tangisannya, tapi ala sabilin wa sunnahnya. Jika memang demikian, maka dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Li'annahu khasyiyallaha subhanahu wa ta'ala wa huwa ala sabilin wa sunnatin ay ala tariqin sahih. Karena dia takut kepada Allah subhanahu. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia di atas jalan dan sunnah. Artinya di atas jalan yang benar. Di atas jalan yang benar. Ini kenapa kita belajar, selalu belajar dan berusaha untuk mengamalkannya dan berdakwah untuk tetap di atas jalan yang benar ini. Supaya ibadah yang ringan pun akan menghasilkan pahala yang besar dan akan menjaga seseorang dari siksaan nerakanya Allah. Amma lau khasyallaha wa huwa ala ghairi sunnatin ay ala bid'atin fa hadza la yanfa'uhu buka'uhu wala khusyu'uhu wala khusyiatuhu. Adapun meskipun dia takut kepada Allah tapi tidak di atas sunnah, artinya dia di atas bid'ah, maka fahada la yanfa'u, tidak bermanfaat baginya, tidak berfaedah baginya tangisannya tersebut, khusyuk dan rasa takutnya tersebut tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Iman. Nangis, bercucuran air mata dengan alasan takut kepada Allah, tapi dia berada di atas bid'ah, di atas penyelisihan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di atas jalan Allah dan Rasulnya. Tangisannya, khusyuk dan rasa takutnya tidak mendatangkan manfaat baginya. Wa katsirun minan nasara, sebagai contoh ini, banyak dari orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani, yabquna wa yakhsha'una, nangis mereka. Jadi bukan hanya muslim yang nangis, yang nangis ketika zikir, ketika ibadah, bukan hanya muslim, banyak orang-orang Nasrani nangis, khusyuk kalau pas khusyuknya. Lakinnahum ala ghairi huda, akan tapi mereka bukan di atas petunjuk, bukan di atas jalan yang benar, bukan di atas agama yang benar. Apa berfaedah tangisannya tersebut? Bal ala dolalin, mereka di atas kesesatan. Nah ini kan tidak bermanfaat. Jadi tangisan, khusyuk itu bukan ukuran, bukan ukuran. Tawadu juga bukan ukuran. Ukurannya itu adalah ala sabilin wa sunnah tadi, di atas jalan yang benar, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu mau nangis siang malam sampai bengkak matanya tidak berfungsi. Contohlah yang lain sekarang. Wa katsirun minal kuburiyyin wal mubtadi'ati yabkuna bukaan syadida, banyak dari orang-orang yang menyembah kubur, yang mengkultus kubur, dan para pelaku bid'ah nangis juga, nangis bukaan syadida, nangis keras, kencang tangisannya, kencang tangisannya. Walakin la yu'jaruna ala hadzal buka, akan tapi tidak mendapat balasan, tidak mendapat balasan dari tangisan ini. Mungkin di dunia ada ya yang model main upah ketika meratap. Sebagian agama itu ada. Kalau mampu seseorang meratap sampai nangis menderu-deru, itu makin besar bayarannya. Tapi ya tidak berfaedah di akhirat. Nah, demikian juga halnya para penyembah kubur, para pengkultus kubur, ahli bid'ah, menangis dengan tangisan yang keras. Lakin la yu'jar, tidak diajar, tidak diberi balasan dari tangisannya tersebut. Wala yanfa'uhum 'indallah, tidak bermanfaat di sisi Allah. Tidak bermanfaat di sisi Allah. Kenapa? Li'annahum laisu 'ala sunnatin, karena mereka tidak di atas sunnah. Intinya adalah di atas sunnahnya ini. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, 'addu 'alaiha bin nawajib. Ini yang sering kita dengar hadisnya. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasidin. Gigit dengan gigi-gigi keraham kalian. Nah, kalau memang di atas sunnah, ibadah yang sederhana itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah para sahabat satu genggam setengah moodnya mereka itu lebih infak mereka setengah mood mereka berinfak itu lebih besar pahalanya di sisi Allah dari infak orang setelahnya sebesar gunung Uhud. Karena diantaranya ini adalah berpegang mereka dengan sunnah. Itu lebih kuat. Diantaranya di samping faktor keutamaan sobahnya mereka. Sahabatnya mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaisatil ibratu an yabqi al insan wa yakhsha. Jadi ukurannya bukan seseorang itu nangis dan khusyuk, tidak. Wa innamal ibratu bima huwa alai. Ukurannya itu adalah dengan apa yang dia berada di atasnya. Makanya Arfirqatun Najiyah ketika ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah mengatakan sataftariku hadihi sataftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahida, semuanya di neraka kecuali satu. Apa yang mereka ketika ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, apa jawabannya? Kata Rasulullah SAW, hum misluma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Intinya di situ. Di atas sunnah. Bukan tangisan dan bukan kekhusyuan. Sebagai ukuran. Diterimanya ibadah seseorang dan berpahalanya amalan seseorang, akan tetapi tadi yang kita sebutkan di awal, benarnya akidah kemudian sesuai dengan sunnah dan mengikhlaskan amal. Mungkin di sini sudah terwakilkan mengikhlaskan amal dari sampai nangis ikhlas dia. Tapi apakah ikhlas semata cukup tanpa sunnah, tanpa benarnya akidah? Tidak cukup. Betapa banyak kami muridil khairi la yusibu. Betapa banyak orang yang ingin baik, tentunya ikhlas, tapi tidak memperolehnya, tidak mengenainya. Summa qala Ubay bin Ka'ab fi akhiril kalimah. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata di akhir nasihatnya, di akhir kalimatnya, inna iktisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Sesungguhnya iktisad kan sederhana, biasa-biasa saja iktisad di atas dalam sunnah, biasa di dalam sunnah lebih baik daripada ijtihad, semangat, sungguh-sungguh, getol, ulet, itu ijtihad. Tapi menyelisihi jalan Allah dan sunnah. Nah, yang sederhana tadi lebih baik. Makanya, al-alim itu lebih utama daripada abid secara umum, itu dari sini. Dari sini. Seorang alim, karena dia tahu sunnah. Tahu sunnah. Lebih utama daripada abid yang tanpa ilmu. Walaupun sungguh-sungguh. Dia terkadang terjatuh pada perkara yang menyelisihi sunnah. Hadza kalamun azim. Ini kata-kata yang agung, kata-kata yang mulia dari Ubay bin Ka'ab. Artinya apa? Fal amalul yasiru wa huwa ala sunnatin fihi khairun katsir. Amalan sedikit Tapi di atas sunnah. Di atas sunnah dia pada amalannya tersebut. Khairun katsir. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Amal istihadul katsir wa huwa ala bid'ah. Adapun al-istihad semangat sungguh-sungguh. Tapi dia di atas bid'ah. Di atas bid'ah, di atas penyelisihan sunnah. Di atas sesuatu yang tidak disyariatkan. Fahadza la yanfa'u sahibahu. Ini tidak mendatangkan manfaat bagi si pelakunya, bagi si pengamalnya. Walau ijtahadal laila wan nahar, walaupun dia semangat sungguh-sungguh siang dan malam. Siang dan malam. Karena tadi tidak di atas sunnah. Man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan bukan dari keputusan kami, ketetapan kami, perintah kami, tertolak. Wala bi kasratil buka. Apa? Li'annahu ala ghairi tariqi sunnah, karena dia tidak di atas jalannya sunnah. Ijtihadnya tadi, sungguh-sungguhnya tadi tidak di atas jalan sunnah. Berarti falaisatil ibratu bikasratil amal wala bikasratil buka wa innamal ibratu fit tariqil ladzi alaihil insan. Jadi kesimpulannya bukanlah ukuran banyaknya amal tapi di atas sunnah, itu tentunya itu yang dikehendaki. Bukan berarti pokoknya yang penting hanya dia malas beramal. Tidak dituntut orang seorang banyak beramal, tapi di atas sunnah. Di atas sunnah. Cuma di sini ingin digambarkan bahwasanya ukurannya bukan banyak, tapi kualitas. Apa kualitas? Ya di atas sunnah tadi. Al-ibratu bikasratil amal. La bikasratil amal, bukan dengan banyaknya amal. Wala bikasratil buka, bukan banyaknya tangisan. Bukan banyaknya tangisan. Wa innamal ibratu fitariqil ladhi alaihil insan. Sebagai ukuran, sebagai pertimbangannya itu adalah jalan yang seseorang tempuh. Dia berada di atasnya. Dia berada di atasnya. Al-ibratu bittiba'il kitabi wa sunnah. Ini kesimpulannya. Ukurannya itu adalah dengan mengikuti al-kitab wa sunnah. Dengan mengikuti al-kitab wa sunnah. Walau kanal amalu qalilan. Walaupun amalnya itu sedikit. Fahada yakunu ala khairin kathir. Ini baru dia berada di atas kebaikan yang banyak. Manakala dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, amalannya akan menghasilkan banyak kebaikan. Wa ala sabilin najah, dan dia di atas jalan keselamatan. Selama di atas Al-Kitab wa Sunnah. Wa buka'uhu wa khusyu'uhu wa khusyiatuhu takunu najatan lahu minan nar. Kalau dia berada di atas Al-Kitab wa Sunnah, tangisannya, khusyuknya, rasa takutnya, takwanya, itu adalah menjadi keselamatan baginya dari neraka. Jadi atar nasihat Ubay bin Ka'ab ini menekankan kepada kita untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan menekankan kepada kita agar amalan-amalan yang kita lakukan daripada amalan-amalan ibadah, baik sedikit maupun banyak, harus dibangun di atas sunnah. Harus dibangun di atas sunnah. Kemudian ini juga mengingatkan bahwasannya di antara perkara yang menjauhkan seseorang dari siksaan neraka adalah keberadaannya di atas jalan yang benar, jalan Al-Quran dan Sunnah. Di samping dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan dia nangis karena takut kepada Allah. Kemudian hadis asar ini pun menunjukkan bahwasanya asbab di antara faktor penyebab diampunnya dosa ataupun bergugurannya dosa adalah seseorang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya adalah berada di atas Alkitab wa Sunnah, di atas jalan Allah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asar ini juga mengingatkan kita bahwasannya ukuran al-ibrah, penilaian tersebut bukan dengan banyaknya amalan, akan tapi dengan benarnya jalan. Maka kata Ubay bin Ka'ab, iktisad fi sunnatin khairun min ijtihadi fi khilafi sabilillahi wa sunnati, mirip dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu al-iktisadu ala sunnati khairun minal ijtihadi ala khilafi sunnah au kama qol radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat hampir sama ucapan mereka dalam masalah pentingnya seseorang berpegang dengan sunnah. Kemudian di antara nasihat yang bisa kita ambil dari nasihat Ubay bin Ka'ab ini adalah penting untuk seseorang memperhatikan amalan-amalan yang dia lakukan. Tidak sekedar semangat, tapi lihat amalan tersebut sesuaikah dengan sunnah atau tidak. Fanduru a'malakum, perhatikan amal kalian. Perhatikan ini mengajak kita untuk belajar dan terus belajar, sehingga apa yang kita lakukan, kita langkah, kita amalkan itu memang benar-benar sesuai dengan manhaj, sesuai dengan manhajnya Nabi. Kemudian tanggung satu asar lagi, hampir semakna dengan sebelumnya, atau mungkin biar seragam dengan yang lain, azan terlebih dahulu kemudian kita baca asar ini. Tafadhal al-muadzin yu'adzin. Bismillah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ya habbadha naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa ya'ibuna saharal hamqa wa saumahum mithqalu dharratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'dhamu wa afdalu wa arjahu min ibadatil mughtarrin. Dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, ya habbada naumul aqyasi wa iftaruhum, wahai mengherankan sekali tidurnya orang-orang cerdas serta berbuka mereka, iftar yang tidak puasanya mereka. Wahai, sangat mengherankan tidurnya orang-orang cerdas, aqyas, orang-orang yang cerdas, wa iftaruhum, serta iftar mereka, tidak puasanya mereka. Kaifa yu'ibuna syahra alhamqa wa sawmahum, bagaimana mereka bisa merendahkan meleknya syahra, bergadangnya orang-orang yang bodoh, serta puasanya orang yang bodoh, hamqa, orang-orang yang dungu. Syahra ini kan semalam suntuk bergadang, mungkin sholat, mungkin ibadah, atau saumahum, atau puasa mereka. Ini membandingkan orang cerdas ini, orang yang berilmu ini, tidur dan tidak puasa, dengan bergadangnya, tentunya bergadang beribadah, tapi dilakukan oleh orang hamko, orang yang tidak berilmu. Hamko ini adalah dungu, bodoh. Dan puasanya mereka misqalu dzarratin min birrin, seberat dzarrah, seberat biji sawi, artinya biji yang kecil, dzarrah, atom, seberat atom daripada kebaikan bersama dengan takwa dan yakin, disertai dengan takwa dan yakin, artinya di atas ilmu, lebih agung, lebih afdol, lebih berat daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu, al-muqtarrin, orang-orang yang tertipu. Ya habbada naumul aqyas. Wahai, betapa mengherankan tidurnya orang-orang yang cerdas, pintar, tentunya orang yang berilmu. Cerdas ini adalah cerdas berilmu. Cerdas berilmu. Ilmu Alkitab wa Sunnah. Wa iftaruhum. Artinya mereka tidur mereka bernilai ibadah. Berbuka mereka pun bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Jangan disalahpahami. Tidur terus. Ibadahnya tidak. Tapi mereka ini belum tentu kita ini orang pintar. Tidur terus. Ini tidur orang-orang pintar. Mereka gunakan tidur mereka untuk istirahat, untuk membantu mereka taat kepada Allah. Iftar mereka juga demikian. Maksudnya tentunya dia masalah puasa sunnah ini. Artinya dia jarang hitungnya berpuasa sunnah. Adapun puasa wajib tidak bisa diiftar-iftarkan. Kecuali ada udzur. Sakit, safar, dan faktor yang lainnya. Tapi di sini adalah dalam hal puasa sunnah, iftar mereka tidak puasanya mereka. Karena dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Dia tahu dengan dia tidak berpuasa tersebut untuk membantu dia melaksanakan ibadah yang lain. Dakwahnya, menuntut ilmunya, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Daripada berpuasa sampai lemah, sampai tidak berdaya, tinggal tidak bisa berbuat apa-apa. Menuntut ilmunya tidak. Mungkin ibadah-ibadah yang lain pun jadi tidak benar karena lemah badannya. Nah ini. Oleh sebab itu mereka itu yu'ibun. Orang-orang yang pintar ini mencelah. Bergadangnya, seharusnya tentunya bergadang seperti sholat, dikir mungkin. Tapi orang-orang hamka. Orang yang tidak berilmu. Mungkin bahasa kasar kita itu adalah dungu. Artinya dungu ini karena tidak berilmu. Tanpa ilmu, ibadahnya semangat. Tapi tanpa ilmu, jatuhlah kepada amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Puasa mereka, puasa yang tidak dibangun di atas ilmu. Itu di... artinya dicelah oleh orang-orang aqyas ini, orang-orang yang pintar ini, orang yang berilmu ini. Jadi kembali pentingnya untuk selalu menuntut dan menuntut ilmu. Gunanya adalah ibadah dan amalan yang dia lakukan itu betul-betul di atas sihhatil mu'taqad, benar akidahnya, wa ittiba'ir rasul, dan mengikuti tuntunan rasul. Di samping dia mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mungkin dia ikhlas semalam suntuk ibadah, tapi kalau tidak dibangun di atas sunnah, tidak dibangun di atas akidah yang benar. Makanya di sini perbandingannya adalah misqalu dzarratin min birrin, kata Ubay bin Abi Darda. Misqalu dzarratin min birr, seberat atom, seberat biji sawi kebaikan. Bersama dengan takwa wa yakin. Tentunya takwa itu adalah mengamalkan perintah di atas ilmu, karena mengharapkan pahala, kemudian menjauhi larangan di atas ilmu karena takut takut azab, wa yaqin di atas akidah. Di atas akidah. A'dham wa afdal wa arja, lebih agung, lebih afdal, lebih rajih dari ibadahnya al-muqtarrin. Al-muqtarrin di sini adalah orang-orang yang tidak berilmu. Ahlul bid'ah, orang-orang ahli bid'ah yang semangat di dalam beribadah. Berarti di sini kembali bahwasanya keutamaan ilmu dan para penuntutnya, demikian juga keutamaan dari beribadah dibangun di atas sunnah. Dibangun di atas sunnah. Dan tercelahnya ibadah yang tidak dibangun di atas sunnah ataupun amalan daripada amalan-amalan amalan bid'ah, serta tercelahnya kebodohan yang di sini disilakan dengan hamqa, walaupun ibadah tapi dia dibangun di atas bodoh, di atas sangkaan tidak banyak ataupun bahkan tidak mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi. Demikian juga bagi hadirin. Wallahu a'lam bisawab wa billahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.